Dalam perkara-perkara jin yang menyebabkan asyadnya umat dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya, masih dalam kitabul ilmi. Berkata al-imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ابن فرديزة الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حجة في العلم؟ باب أفقه له dijadikan untuk para wanita ada satu hari tersendiri di mana mereka mempelajari ilmu syar'i. Di dalam bab ini Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan bahwa talabul ilm, menuntut ilmu, diwajibkan bukan hanya kepada kaum lelaki, namun menuntut ilmu tersebut juga merupakan hak dari kaum wanita, di mana mereka wajib untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka. Sebagaimana kaum mukminat diperintahkan untuk beriman dan beramal saleh, maka demikian pula kaum lelaki diperintahkan beriman dan beramal saleh. Dan yang mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum wanita juga termasuk dalam keumuman firman-Nya: Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan kedudukan kaum wanita dengan lelaki dalam hal iman dan amal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam siapa yang beramal saleh, apakah dia laki-laki atau dia seorang wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan berikan kepada mereka penghidupan yang baik, dan kami akan membalas pahala mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala yang menjelaskan tentang keutamaan kaum wanita apabila mereka beriman dan beramal saleh, kedudukannya sama dengan kaum lelaki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mempelajari iman dan belajar amal saleh dituntut kepada kaum wanita sebagaimana dituntut kepada kaum lelaki, sehingga para wanita pun berhak untuk memiliki porsi dalam talabul ilm. Maka di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa bagi para wanita diperbolehkan untuk diberikan waktu khusus secara tersendiri untuk mereka dalam menuntut ilmu. Dan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan apa yang telah diamalkan oleh para sahabiyat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. alaihi wa ala alihi wa sallam. Semangat mereka dalam talab ilmu, sehingga mereka pun memiliki waktu khusus di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyampaikan nasihat-nasihatnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kaum wanita. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam, telah memberitakan kepada kami Adam, Adam bin Abi Iyad Abdurrahman Al-Marruzi Abu Hasan Al-Asqalani. Beliau Adam bin Abi Iyad ini asalnya berasal dari Khurasan. Kemudian beliau tumbuh di negeri Baghdad dan awal mula beliau menuntut ilmu di Baghdad. Lalu setelah itu beliau pun melakukan rihlah, perjalanan dari satu negeri menuju ke negeri yang lain, dari Baghdad menuju Kufa, kemudian ke Basra, kemudian setelah itu ke Hijaz, ke Mesir, ke Syam, berkeliling mendatangi para masyayikh, para ulama, ulama al-hadith yang hidup pada zamannya. Dan tapi terkhusus beliau banyak meriwayatkan hadith-hadith dari Syu'bah bin al-Hajjaj Amirul Mukminin, sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan pujian riwayat Adam bin Abi Iyas, terkhusus apabila dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Al-Imam Ahmad rahimahullah kana matinan 'inda Syu'bah, bahwa Adam bin Abi Iyas ini kokoh apabila dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullah ta'ala. Dan riwayat ini termasuk di antara riwayat Adam yang beliau meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bisqam Amirul Mu'minin fil Hadith. Haddatsani Ibnu al-Asbahani, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Ibnu al-Asbahani. Ibnu al-Asbahani ini namanya Abdurrahman, akan disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya bahwa Ibnu al-Asbahani adalah Abdurrahman, Abdurrahman bin Abdillah al-Asbahani, dan beliau berasal dari Kufa. Qala sami'tu Aba Shalih Dzakwan, beliau berkata aku telah mendengarkan Abu Shalih Dzakwan As-Sannan, beliau dari Madinah, termasuk di antara perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yuhadditsu 'an Abi Sa'id al-Khudri, bahwa Dzakwan Abu Shalih memberitakan hadis ini dari Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id al-Khudri al-Khadraj, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Abu Sa'id al-Khudri, qalat an-nisa'u lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah berkata kaum wanita, yakni dari kalangan para sahabiyat, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghalabana 'alaika ar-rijal, berkata para wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum lelaki telah mengalahkan kami terhadap wahai Rasulullah. Maksudnya kaum lelaki telah mendominasi dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap hari waktu Rasulullah alaihi wasallam kebanyakan bersama kaum lelaki. Kesempatan bagi para sahabat dari kaum lelaki untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bertanya tentang Islam, mendapatkan barakah dengan kedekatan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuat cemburu para wanita, sehingga mereka datang kepada Rasulullah alaihi wasallam dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki dalam mendatangimu. Faja'alana yawman min nafsika, maka jadikanlah untuk kami satu hari dari dirimu sendiri. Yani berikan waktu kami khusus di mana engkau yang memberikan dan menyampaikan ilmu kepada kami satu hari khusus. Maka ini yang diminta oleh kaum wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id al-Khudri, fara'adahunna yawman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menetapkan janji dengan para wanita pada satu hari. Laqiyahunna fihi, di mana Rasulullah bertemu dengan mereka pada hari tersebut. Fara'adahunna, maka Rasulullah pun menasihati mereka pada hari itu. Wa amarahunna, dan memerintahkan mereka dengan perintah-perintah. Fakana fima qala lahunna, dan termasuk di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita pada saat itu, Rasulullah menyatakan, ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Tidak seorang pun dari kalian, seorang wanita yang tuqaddimu thalathatan, coba itu anak-anak bisa tuhan di masalah zadat min waladiha, yang mempersembahkan tiga orang anak dari anak-anaknya, illa kana laha hijaban minan nar, melainkan tiga anak yang dipersembahkan, maksudnya yang meninggal pada masa kecilnya, tidaklah seorang wanita yang mempersembahkan, artinya meninggal dunia pada masa kecilnya dari tiga orang anaknya, melainkan tiga anak tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Fakalat imra'atun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, maka seorang wanita pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, watnaini, bagaimana kalau yang meninggal itu dua, dari dua anak yang masih kecil, yang belum mencapai usia balig. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tsnaini, demikian pula dua anak. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Sa'id al-Khudri, Di dalamnya menjelaskan kepada kita beberapa faedah yang penting untuk kita petik dari hadis yang mulia ini. Di antara faedah yang disebutkan di dalam hadis ini, semangat para wanita sahabiyat dalam menuntut ilmu, semangat mereka untuk mendapatkan ilmu syar'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasakan pentingnya talabul ilm, dan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban mereka. Kaum wanita termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim. Muslim di sini mencakup lelaki dan wanita. Mencakup lelaki dan wanita. Sehingga karena pentingnya talabul ilm, ini pun dirasakan oleh kaum wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mencari kesempatan untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka butuh untuk bertanya kepada Rasulullah dalam urusan agama. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan pujian khusus kepada wanita Ansar disebabkan karena keberanian mereka untuk bertanya, dan mereka tidak punya rasa malu dalam hal menuntut ilmu syar'i, mengetahui hukum-hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, khairun nisa'i nisa'ul Ansar, lam yamna'hunna al-khaya'u ay yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Tidak mencegah mereka adanya perasaan malu dari menuntut ilmu agama, dari tafaqquh, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang berani. Apa saja yang mereka ingin tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka melihat itu bermanfaat, maka mereka tanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mempersaksikan kebaikan para wanita Ansar dalam hal ini. Yani mereka senantiasa menuntut ilmu, bertanya. Sampai satu ketika yang menunjukkan tanpa rasa malunya mereka dalam hal ini, sebab dalam menuntut ilmu tidak sepantasnya seorang itu malu apabila yang dituntut itu adalah kebenaran al-haq, maka sepantasnya dia berusaha untuk mengerti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, fahal ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi? Apabila dia mimpi. Nah, di dekatnya ada Ummu Salamah, merasa malu dengan pertanyaan ini. Namun Ummu Sulaim telah memberikan muqaddimah, pertanyaan yang subhanallah yang baik, dan memberikan muqaddimah yang baik pula. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia bermimpi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, apabila dia melihat air, yakni apabila dia mimpi basah. yang menyebabkan keluarnya air. Sebab wanita hukumnya sama dengan laki dalam hasil. Maka yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan bahwa para wanita sahabiyat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Tidak menghalangi mereka urusan rumah tangga dari thalabul ilmu. Walaupun tentunya satu hal yang lumrah bahwa kaum lelaki lebih sering datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah satu kewajaran. Kaum lelaki lebih sering bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam safar yang menemani adalah para sahabat. Perjalanan-perjalanan peperangan yang menemani adalah para sahabat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di luar rumah. Sehingga wajar kalau para lelaki lebih banyak bertemu Rasulullah dan mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para wanita, kesibukan rumah tangga, kemudian tinggalnya mereka di rumah-rumah mereka, yang tentunya mereka tidak sesering kaum lelaki dalam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kesibukan mereka dalam urusan rumah tangga atau tinggalnya mereka di rumah-rumah mereka ternyata tidak menghalangi mereka dari thalabul ilmi, dari menuntut ilmu langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di kalangan para wanita, terkhusus ummahatul mukminin, kedekatan mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dimanfaatkan. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjadi seorang alimah, allama, faqiha, muhaddisa yang masyhur di kalangan wanita. Kedekatan beliau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, status beliau sebagai seorang istri, ditambah lagi umur beliau yang sangat muda sekali, yang merupakan kesempatan yang besar dalam menggali ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan pujian kepada ilmu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kalaulah dikumpulkan seluruh ilmu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikumpulkan bersama ilmunya seluruh para wanita dibandingkan dengan ilmu Aisyah radhiyallahu anha, la kana ilmu Aisyah afdal. Maka ilmu Aisyah radhiyallahu anha lebih afdal daripada ilmu yang lain. Ini menunjukkan kesungguhan Aisyah dan kedekatan beliau di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam memberikan barakah. Walhasil dari sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa keluarga, istri-istri kita, anak-anak wanita kita juga membutuhkan ilmu syar'i, butuh pengarahan ilmu, butuh mendapatkan bimbingan ilmu semampu mungkin apabila mereka diberikan kesempatan untuk belajar takhasus. Alhamdulillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu alat, belajar ilmu nahwu, belajar bahasa Arab, menghafal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar fikih, ahkam, tauhid, aqidah dan yang lainnya, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada wanita tersebut. Sebab umat ini juga membutuhkan seorang wanita yang mampu untuk memberikan pendidikan kepada generasi yang berikutnya. Wanita dibutuhkan, ya, ada seorang alimah, ada seorang hafizah di kitabillah, azza wa jal, seorang faqiha, na'am, seorang yang mengerti hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang wanita belajar tentang yakni tauhid, dasar-dasar tauhid, dasar-dasar fikih dan seterusnya, ini adalah satu kewajiban tentunya. Namun yang kita maksudkan adalah yang lebih dari itu, dibutuhkan adanya para wanita yang mereka benar-benar mutakhasisah, yang memfokuskan diri untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian mereka yang mendidik generasi berikutnya memberikan faedah kepada generasi-generasi yang berikutnya. Semoga Allah jalla wa'ala memberikan manfaat kepada mereka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya memberikan janji. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan salah satu faedah dari hadis ini, jawazul wa'ad, boleh memberi janji. Ya. Apabila ada seorang minta untuk ditetapkan perjanjian dalam satu perkara, lalu kemudian dia memberikan janji, dan sebaiknya dia mengucapkan insyaallah, mengucapkan insyaallah terhadap perjanjian tersebut. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara perkara sunnah yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan ilmu kepada mereka. Nah, sebab ada sebagian mereka mengingkari, yaitu dari orang-orang yang memang para ulama mengingkari cara-cara mereka dalam berdakwah. Ketika para ulama mengingkari cara-cara berdakwah jamaah tabligh, kenapa kalian menetapkan dalam berdakwah 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan? Nah, kenapa kalian menetapkan ini cara-cara bid'ah dalam berdakwah? Dan itu menjadi satu yang mukarrar. Di mana-mana antum mendatangi jamaah tabligh, nah, pada acara-acara istimewa mereka, ujung-ujungnya anjuran untuk khuruj. Ya, 4 bulan. Kemudian turun 40 hari, kemudian seterusnya. Nah, dari mana tahdid seperti ini? Pembatasan berdakwah, ditambah lagi tentu kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, tata cara berdakwahnya, kemudian berdakwah yang tanpa disertai dengan ilmu, di atas kejahilan, tanpa tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berdakwah. Termasuk pula di antara yang diingkari oleh para ulama ketika mereka membatasi dakwah khuruj, dan itu yang mereka istilahkan dengan al-khuruju fi sabilillah. Al-khuruju fi sabilillah. Nah, 4 bulan. Antum tidak pernah mendengarkan dari mereka ajakan 5 bulan, 6 bulan. Hah? Ada 4 bulan. Nah, menjadi satu yang mukarrar dimanapun, dimanapun mereka berada. Karena itu yang telah menjadi ketetapan dari pimpinan mereka, dari jamaah. Dari mana batasan tersebut? Nah, yang anehnya lagi, mereka tidak mengistilahkan al-khuruj kepada mereka yang mengisi pengajian. Misalnya kalau kita ingin berdakwah keluar satu tempat mengadakan daurah, itu bukan khuruj fi sabilillah dalam istilah mereka. Nah, karena tidak sesuai dengan cara-cara mereka yang diistilahkan adalah khuruj fi sabilillah dalam istilah mereka yang mereka tetapkan cara-caranya harus melalui amir, kemudian na'am sudah ditentukan tempatnya di mana, kemudian tata caranya ketika mereka berjaulah dan seterusnya dari cara-caranya. Ma'anzalallahu biha min sultan wa lam yakun ma'rufan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para ulama ustaz. Na'am, Rasulullah alaihi wasallam ketika mengirim para sahabat untuk keluar berdakwah, Abu Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan kepada mereka, "Anda keluarnya 4 bulan saja." Hah? Keluarnya 4 bulan? Nah, sama sekali. Keluar yang kamu datangi itu adalah ahlu kitab. Engkau mendatangi negeri Yaman. "Falyakun awwalu ma tad'u ilayhi syahadatu an la ilaha illallah." Dan seterusnya dari hadis yang ma'ruf. Lalu dari mana penetapan-penetapan dakwah seperti ini? Nah, ketika mereka diingkari atas cara dakwah mereka, mereka pun mengatakan, kalian juga menetapkan pengajian Sahih Bukhari setiap malam Kamis. Nah, kalian menetapkan juga setiap pekan pengajian Bulughul Maram setiap malam Sabtu, pengajian Na'am Fathul Majid setiap malam Rabu, dan seterusnya. Kalian juga menetapkan. Dari mana? Berarti apa yang kalian amalkan juga bid'ah? Oh tidak, sama sekali, berbeda. Tanzimud durus minas sunnah. Menetapkan, mengatur pelajaran, ya, termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. berdasarkan hadis yang kita bacakan ini. Nah, maka tidak ada celah bagi mereka untuk mengingkari apa yang telah ma'ruf dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diamalkan oleh para ulama as-salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya wanita untuk keluar dari rumahnya apabila ada hajat. Boleh, asal hukumnya seorang wanita tinggal di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu. Perintah untuk tinggal di dalam rumah, dan apabila keluar maka tidak diperbolehkan seorang wanita itu bertabarruj. Apa yang dimaksud tabarruj? Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan dia melakukan pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan perhiasan pada saat keluar dari rumahnya, menutup sebagian tubuhnya dan menampakkan sebagian yang lain, ini termasuk tabarruj. Ataukah dia keluar rumah berpakaian tapi dengan pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuhnya, ini juga termasuk tabarruj. Seorang wanita keluar lalu kemudian dia sengaja melenggak-lenggokkan jalannya yang dapat menimbulkan fitnah, ini juga termasuk tabarruj. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, atau Qatadah bin Zi'an as-Sadusi, beliau mengatakan, Ida kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misya wa takassurun wa taghammus. Apabila para wanita itu keluar dari rumahnya lalu kemudian mereka berjalan dengan lenggak-lenggok, nah, sehingga menimbulkan fitnah, ini juga termasuk tabarruj. Atau seorang wanita keluar dengan memakai wangi-wangian, memakai parfum sehingga menyebabkan baunya tercium oleh kaum yang ada di sekitarnya. Ayyuma imra'atin istaqara famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya kadha wa kadha, ya'ni zaniya. Siapa saja dari seorang wanita yang memakai wangi-wangian lalu dia melewati satu kaum sehingga mereka mencium baunya, maka wanita itu seperti ini dan ini, yakni dia seperti seorang wanita penzina wa ya'udzubillah. Maka ini semua adalah bentuk tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qarna fi buyutikum, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Namun apabila ada hajat, apabila ada kebutuhan, maka diperbolehkan. Termasuk di antara kebutuhan tersebut, apabila seorang wanita keluar dalam rangka talab ilmi, belajar, menuntut ilmu, maka diperbolehkan dengan menjaga adab-adab syar'i dan menjaga identitas diri sebagai seorang wanita muslimah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa suara wanita bukanlah aurat. Suara wanita bukan aurat. Ya, oleh karena itu di dalam hadis ini terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan wanita tersebut. Wanita datang kepada Rasulullah mengatakan ghalabana 'alaika rijal. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan seorang wanita yang ditinggal mati anaknya 3 orang, lalu wanita ini bertanya, bagaimana kalau 2? Tentunya dengan suara yang didengarkan. Nah, maka suara wanita bukan Allah. Akan tetapi hendaknya seorang wanita apabila dia berbicara tidak diperbolehkan bagi dia al-khudu'u minal qawm, sengaja melemah lembutkan suaranya, ya, mendayu-dayukan suaranya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Demikian pula apabila suara wanita tersebut mendatangkan fitnah, walaupun wanita itu berbicara dengan suara dia wajar, tapi kalau mendatangkan fitnah, menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Nah, ya, walaupun sekedar menyampaikan salam, apabila menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Seorang pemudi menyampaikan salam kepada pemuda atau sebaliknya, atau secara langsung atau melalui telepon, maka apabila menimbulkan fitnah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, di dalam hadis ini juga menunjukkan diperbolehkannya laki-laki mengajari wanita. Boleh. Yang afdal yang mengajari kaum wanita adalah wanita. Ini yang afdal. Akan tetapi kalau di sana tidak ada seorang wanita yang bisa memberikan pelajaran kepada mereka, maka boleh kaum lelaki tentunya dengan menjaga adab-adab. Nah, seorang lelaki mengajarkan ilmu kepada wanita di belakang hijab tentunya. Di balik hijab. Nah, dan tidak diperbolehkan secara langsung. Seorang lelaki mengajarkan ilmu kepada kaum wanita apabila aman dari fitnah. Maka ini adab-adab yang wajib untuk dijaga oleh seorang. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya. Dari satu sisi tentunya apabila ada buah hati yang meninggal di tengah-tengah keluarga, sesuatu yang menyedihkan, sangat menyedihkan. Apalagi kalau itu anak yang pertama, dia sedang merindukan seorang anak meninggal, subhanallah, sangat menyedihkan sekali. Akan tetapi ma'asyar muslimin rahimakumullah, di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesedihan seorang muslim dan muslimah pergi tanpa ada pengganti. Begitu saja. Apabila seorang muslim atau muslimah ditimpa satu musibah, lalu kemudian dia bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang dia sedihkan. Pasti. Dan itu kegembiraan di balik kesedihan seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, dalam keadaan bagaimanapun, keadaan seorang muslim dan muslimah tetap dalam keadaan baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan cobaan, dia bersabar menghadapi berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan kebaikan pula. Termasuk di antaranya apabila keluarga yang ditinggal mati anaknya, anak yang sudah ditunggu-tunggu, naam, sudah berjalan, dijaga 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sudah dititipkan padanya ruh, 5, 6 bulan keguguran. Subhanallah. Sudah menjadi manusia. Meninggal. Naam. Atau sudah lahir, berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sedang lucu-lucunya meninggal. Nah, ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan tentunya. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah, di balik itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim itu bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Jalla wa ala. Balasan itu adalah surga. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan surga tentunya adalah merupakan balasan terbaik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga. Apabila seorang wanita ditinggal mati anaknya 3, maka itu akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Yang dimaksud di sini bukan hanya wanita, tapi demikian pula seorang ayah, ya, pasangan suami istri, ayah dan ibu. Apabila anaknya meninggal 3 orang, dan yang dimaksud dengan anak 3 orang di sini yang belum mencapai usia balig, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya. Nah, maka akan menjadi penghalang dari neraka. Ini maksudnya, boleh jadi orang tua tersebut melakukan perbuatan dosa yang dia berhak untuk dilemparkan ke dalam neraka. Namun, sebabkan karena anaknya yang memberikan syafaat, maka dia pun tercegah dari dimasukkan ke dalam neraka, dan dia pun dimasukkan bersama dengan anaknya ke dalam surga. Maka ini terutama. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu 2? Nah, disebutkan di dalam hadis ini bahwa wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ithnaini, bagaimana kalau 2 orang?" Dan telah dijawab oleh Rasulullah alaihi wasallam, "Wa ithnaini." Dan 2 juga termasuk. 2 juga termasuk. Lalu bagaimana kalau 1 orang? Di dalam hadis ini tidak disebutkan. Mungkin di antara keluarga ada yang kehilangan seorang anak saja. Gimana kalau hanya 1 orang? Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan. Ada riwayat-riwayat yang lain yang ada tambahan. Seorang wanita bertanya, gimana kalau 1 orang? Maka Rasulullah menjawab 1 orang juga. Tapi tidak ada yang sahih. Namun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa 1 orang pun insyaallah termasuk di antaranya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li'abdil mu'min 'indi jaza'un idza qadattu safiyahu tsumma ihtasabahu ila al-jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidaklah bagi hamba-Ku yang mukmin balasan apabila Aku mengambil darinya apa yang dia cintai. Maka di sini umum, hadis ini sifatnya umum. Apabila Aku mengambil darinya apa yang dia cintai, sofiyahu, buah hatinya diambil walaupun 1, kemudian dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Maka hadis ini juga menetapkan bahwa 1 pun insyaallah taala termasuk, dengan syarat apabila orang tua tersebut bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti penyebutan 3 di sini la maftuma lahu. Ya, tidak bisa diambil pemahaman sebaliknya. Ya, artinya kalau kurang dari 3 tidak termasuk, oh, tidak demikian. Bahkan 2 pun insyaallah termasuk. 1 pun insyaallah taala termasuk dengan syarat dia bersabar dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti seorang berangan-angan, Allah mudah-mudahan anak saya mati misalnya. Tidak boleh seperti itu, tidak akan mati ya. Tidak boleh. Ya. Nah, atau misalnya istri sudah hamil-hamil tua, didoakan supaya mati biar menjadi pemberi syafaat. Nah, ini tidak diperbolehkan ya kawan. Nah, ini adalah sebuah takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, bukan dari kehendak kita. Nah, namun yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini adalah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan, memberikan ujian kepada sebuah keluarga, lalu kemudian dia bersabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar bunda, qala haddatsana bunda Muhammad bin Ja'far Rabi'u Shu'bah, qala haddatsana Shu'bah bin al-Hajjaj an Abd al-Rahman bin al-Asbahani, Abd al-Rahman bin Abdillah, an Zakwan Abu Salih al-Sanan, an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada, dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad atau dengan hadis yang sama. Wa an Abd al-Rahman ibn al-Asbahani qala, namun ada jalur yang lain dari Abd al-Rahman ibn al-Asbahani, beliau berkata sami'tu Abu Hazim an Abi Hurairah, aku mendengarkan Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan salasatan aw salasatun lam yablughul hinta. Jadi yang dimaksud dari Abu Hurairah di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tiga anak tersebut lam yablughul hinta, yang belum mencapai usia balig. Yang belum mencapai usia balig, maka dalam hadis Abu Hurairah ini ada tambahan faedah yang menunjukkan bahwa tiga anak yang dimaksud di sini, apabila anak tersebut meninggal dan karena mereka belum mencapai usia balig. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa afal muslimin fil jannah, anak-anak kaum muslimin apabila mereka mati, apabila mereka mati dalam keadaan belum mencapai usia balig, maka mereka mendapatkan jaminan syurga. Mereka mendapatkan jaminan syurga. Lalu bagaimana dengan anak-anak musyrikin, anak-anak orang kafir yang mereka meninggal belum mencapai usia balig? Apakah mereka di dalam neraka? Terjadi khilaf di kalangan para ulama ya, tentang anak-anak orang-orang kafir yang meninggal sebelum mencapai usia balig. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa mereka pada hari kiamat akan dikumpulkan di Al-Sawab, di sebuah tempat, lalu mereka akan diuji pada hari kiamat nanti. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam bahwa anak-anak orang-orang musyrik yang mereka meninggal dalam keadaan ghairu mumayyizin, belum mencapai usia tamyiz, yang belum mengerti apa-apa, mereka juga mendapatkan jaminan syurga. Ya, berdasarkan pengumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas Islamnya. Nah, dan dia belum terjadi perubahan. Ya. Pada saat dia masih kecil, belum memajis, dia belum bisa membedakan antara satu dengan yang lain ya. Nah, meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia juga termasuk orang-orang mendapatkan jaminan syurga. Dan telah disebutkan dalam kitab Ta'bir dalam Sahih Bukhari, hadis yang panjang yang juga menyebutkan bahwa anak-anak musyrikin mereka menjadi khuddam fil jannah, pelayan-pelayan di dalam surga, yang menunjukkan bahwa mereka pun mendapatkan jaminan syurga insyaallah taala. Kecuali apabila ya anak kafir tersebut mendekati usia balik, yani belum mencapai usia balik, namun dia sudah mengerti, ya, apa yang diistilahkan dengan muradik, dia mendekati usia balik, dia sudah mengerti apa itu Islam dan seterusnya, kemudian dia tetap berada di atas kekufurannya, maka dia terancam neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika menjenguk seorang anak Yahudi dalam Sahih Muslim, beliau menjenguk seorang anak Yahudi yang dalam keadaan sakit sekarat, maka beliau mengatakan pada anak tersebut, wahai bulan, ucapkan la ilaha illallah. Nah, maka anak ini bingung, dia melihat Rasulullah dan dia melihat ayahnya Yahudi, sampai akhirnya ayahnya mengatakan kepada anak yang sakit, afiq Abul Qasim, turuti apa permintaan Abul Qasim. Maka akhirnya dia belum mati, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah dia meninggal, Rasulullah SAW keluar sambil beliau mengatakan, alhamdulillah alladhi anqadha hadha walada min an-nar, alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Berarti apa? Kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia terancam neraka meskipun belum mencapai usia balig. Maka ini ma'asyiral ikhwah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan faedah dari apa yang telah kita pelajari dan memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian, memberikan taufik istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sudawana alhamdulillah rabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan, apa hukumnya wanita yang menggunakan perhiasan gelang pada kakinya? Boleh. Nah, diperbolehkan. Dan bahkan ini adalah sesuatu yang telah ma'ruf semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja seorang wanita apabila dia memakai gelang kaki tidak diperbolehkan dibunyikan, ya, sehingga didengarkan oleh orang-orang yang bukan mahram yang ada di sekitarnya. Dia keluar rumah sengaja dikentak-kentakan, dia bunyi-bunyi. Nah, orang tidak tahu kamu punya gelang kaki, ya. Nah, maka yang mungkin tidak diperbolehkan. Nah, tapi memakai gelang di kaki hukumnya boleh. Bolehkah memakai anting-anting untuk anak bayi yang baru lahir, anak bayi yang wanita? Boleh insya Allah. Apakah benar bahwa kita dilarang memakai obat penumbuh jenggot? Apakah larangannya sampai tingkat yang diharamkan? Ya biarkan, tidak usah memakai alat-alat atau obat tertentu. Biarkan. Nah, beda kalau botak, ya, rambut tidak tumbuh gitu. Wahid, artinya itu tidak sejalan dengan kebiasaan orang. Nah, maka diperbolehkan. Itu kalau jenggot, ya memang manusia ada yang berjenggot, ada yang tidak berjenggot. Nah, yang tidak berjenggot juga bukan merupakan air. Nah, biarkan seperti itu. Kalau tumbuh, alhamdulillah. Nah, jangan sampai tumbuh malah nyesel nanti. Nah, dibiarkan seperti itu. Hadis pertama yang Ustaz bacakan tadi, mungkin yang dulu, ya, menjelaskan bahwa Nabi mendatangi para wanita untuk memberi nasihat. Di situ tidak disebutkan ada tabir atau hijab antara Nabi dan para wanita. Pertanyaan, bolehkah dengan hadis ini menjadi bolehnya guru laki-laki mengajar di hadapan wanita tanpa harus. Ya subhanallah. Yang pertama, bahwa tidak mesti setiap hadis itu harus disebutkan tabirnya. Ya, jangan selalu dipaham bahwa setiap surah bertemu wanita mesti tanpa tabir. Kenapa? Karena tidak disebutkan tabir. Tidak. Nah, asal hukumnya apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Asal hukumnya berhijab. Ya, asal hukumnya ada hijab. Nah, ini yang pertama. Supaya yang disebutkan oleh fatwa lajnah dari madrasah ini. Kemudian yang kedua, juga harus diperhatikan bahwa ada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dilakukan oleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwa bagi Rasulullah beliau boleh mendatangi seorang wanita, ya, meskipun tanpa hijab, yang tidak diperbolehkan bagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Ya. Ketika terjadi dialog Rasulullah dengan khawlah dalam yang menyebabkan turunnya ayat yang menjadilah, kalau dikatakan bahwa itu Rasulullah bersama khawlah, ya, berdua, kalau dikatakan demikian, itu adalah keputusan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya, dan itu pun tidak jelas menunjukkan hal tersebut. Karena di situ ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, walhasil tidak diperbolehkan, ya Allah, menggunakan nas-nas yang mutasyabihat yang sama-sama kemudian meninggalkan nas-nas yang muhkam. Ya, meninggalkan nas-nas yang muhkam. Tidak diperbolehkan demikian. Lalu kemudian mempermudah, boleh saja laki-laki mengajari akhwat walaupun tanpa hijab. Nah, yang akan menimbulkan fitnah, Allah musta'an. Mohon penjelasan bagaimana hukum tentang pajak tanah dan bangunan dibolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan. Itu adalah harta yang terhormat bagi seorang muslim. Ya, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti membayar zakat. Dan misalnya, apa diwajibkan membayar pajak bumi, pajak bangunan, ya, atau pajak-pajak lainnya, maka ini termasuk di antara kewajiban pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah menetapkan bahwa diwajibkan untuk membayar, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum zatawna ba'di adha wa umurkum firuna. Sesungguhnya kalian akan melihat nanti munculnya pemerintah yang mengambil hak-hak kaum muslimin, mengambil hak rakyatnya, merampas harta rakyatnya. Nah, lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepada kami?" Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addul haqqal ladzi 'alaikum wa sallallahu haqqakum." Adapun yang menjadi kewajiban kalian dalam hal taat kepada pemerintah, tunaikan. Ya. Adapun ketika mereka merampas milik kalian, minta kepada Allah, sallallahu haqqakum. Hak kalian yang diambil oleh mereka, minta kepada Allah. Ya, ini sabar. Sabar. Ya, berikan. Nah, selesai. Ya, urusannya nanti di akhir. Nah, kan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bagaimana apabila seorang senantiasa bersedekah dan berbuat sosial kepada sesama, tapi enggan mendirikan sholat, apakah amal perbuatan dapat menyelamatkannya pada yang berkhianat? Nah, orang ini dalam bahaya yang besar, dikhawatirkan kekufuran karena meninggalkan sholat. Nah, tidak cukup seorang itu hanya bersedekah saja. Wa mana ahum antuk balaminhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasul. Nah, tidak ada yang mencegah diterimanya nafkah dan sedekah-sedekah mereka disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan kekufuran menyebabkan semua amalan kebaikan ini tidak bermanfaat. Maka orang yang bersedekah tapi dia melalaikan sholatnya, menelantarkan sholatnya, maka orang demikian dalam bahaya yang sangat besar sekali. Khawatirkan kekufuran. Sebagian para ulama menghukumi orang demikian murtad, kafir keluar dari Islam. Apakah boleh memanggil saudara kita ikhwan dengan panggilan abu, bahkan kadang disingkat bu-bu? Nah, ya memang di Indonesia ini luar biasa ya, singkat menyingkat nama ini. Nah, ya Muhammad jadi Mu, Abdullah jadi Dul. Nah, ya seperti itulah. Nah, sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ya. Nah, itu selama tidak ada unsur celaan. Nah, insyaallah taala tidak mengapa yang demikian. Nah, insyaallah tidak mengapa yang demikian, karena itu sudah menjadi suatu yang sifatnya kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, apa dipanggil dengan abu, fulan atau akhi, insyaallah alhamdulillah ya, dalam perkara ini tidak sulit, insyaallah terserah. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah oleh makmum pada saat sholat yang membaca Al-Fatihah dengan jahat? Ini sudah sering kita sebutkan. Apakah setelah imam membaca alhamdulillah rabbil alamin kemudian kita ikuti, ya, atau apabila tidak mungkin kan dibiarkan sampai selesai, sampai kita membaca amin, lalu kemudian kita membaca Al-Fatihah setelahnya? Apa kita bisa menyumbang satu yayasan yang mengikuti syarat, mengaku syarat mengadakan doa di beberapa masjid di Balikpapan dengan fasilitas yang kita dapat, akan dipromosikan perusahaan yang menyumbang? Promosi akan ditulis nama perusahaan di spanduk yang dipasang. Wallahualam apa maksudnya. Nah, yang jelas kalau yang dimaksud adalah doa syarafiyah yang di dalam mengajarkan sunnah, maka insyaallah taala tidak mengapa. Apa kita tetap selalu taat pada pemerintah dengan sistem demokrasi? Masalah sistem pemerintahan itu berbeda dengan masalah ketaatan. Nah, ketaatan pada pemerintah selama bukan dalam urusan kemaksiatan, kewajiban untuk taat pada pemerintah muslim. Adapun masalah sistem demokrasi, ini permasalahan yang lain. Demokrasi bukan dari Islam, dan seorang muslim wajib untuk berlepas diri dari segala sistem yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun dalam urusan ketaatan pada pemerintah tepat selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Maka kedua hal ini harus dibedakan. Al-jihah mufakkah. Ya, jadi arahnya berbeda. Bagaimana sikap nasional jemaah pada pemilihan presiden 2009 yang semua calon presiden yang tidak memihak kepada umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah? Dari mana antum tahu? Nah, walhasil ma'ajara ikhwah, ini termasuk di antara sistem demokrasi. Nah, cari jalan selamat dengan tidak ikut campur dalam pesta demokrasi itu lebih baik, lebih mulia agama kita. Alhamdulillah, siapapun yang menjadi presiden, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan umat ini kepada kejayaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat ini agar mereka mengerti tentang agamanya, agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka kembali berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang menjadi presiden, hukumnya ya tetap hukum itu juga. Nah, hukumnya sama. Ya, apakah seorang ikut campur dalam pemilu tersebut akan memberikan pengaruh? Tidak memberikan pengaruh sama sekali. Maka mencari jalan selamat yang tidak ikut ikutan, tidak golongan ini, tidak golongan itu, dan tidak golput. Pokoknya tidak ikut campur. Nah, karena ada golongan lain juga, golput namanya. Nah, kita bukan golput juga, bukan gol-gol yang lain juga. Nah, maka tidak ikut campur sama sekali. Wallahu